ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita lanjutkan dari kita tidak mewakili ya. Kita sampai ayat Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada. Kita dapat dalam surah Al-Jin Muhammad katakan, sungguh aku tidak menguasai untuk kalian darrah wala rasyada, kemudaratan dan petunjuk. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup memberikan manfaat kepada orang lain dan menimpakan mudarat kepada orang lain kecuali dengan izin Allah. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. Katakan, sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan diriku dari Allah seorang pun. Walan ajida min dunihi multahada. Dan tidak ada, tidaklah aku dapati tempat berlindung selain Allah. Illa balaho, kecuali aku ini hanya menyampaikan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia di jagat raya ini, beliau sekedar penyampai. Maka berapa banyak orang kafir, orang ahli neraka, padahal hidup bersama beliau, sehari-hari bersama beliau, pasti kekal di neraka sebagaimana yang dialami oleh Abu Thalib bersama beliau puluhan tahun, bahkan membela beliau, berpihak kepada beliau dalam urusan ini, tetapi kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah. فالحاصل أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبد لله. Maka Muhammad عليه الصلاة والسلام adalah hamba Allah. Beliau tidak naik sedikit saja, sedikit saja, sejengkal saja tidak bertambah. Beliau hamba Allah, tidak ada sifat di luar kehambaan. Beliau tidak mempunyai sifat ketuhanan sedikit. Ini sangat berbeda dengan apa yang ditulis oleh Al-Busiri dalam Qasidah Durdahnya, bahwa ya Rasulullah, ilmumu adalah ilmu lauh. Maksudnya lauh makhluk. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmunya itu ada di lauh makhluk. Sifat apa itu? Sifat ketuhanan. Batil. Ucapan Al-Busiri itu batil dan menentang ayat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul hamba Allah, tidak keluar sedikit pun dari sifat hamba. Wa muqtada hadhihi al-ubudiyyah annahu la haqqo lahu fi shay'in min shu'uri rububiyyati itlaqan. Konsekuensi dari sifat beliau yang betul-betul hamba itu, maka tidak ada hak sedikit bagi beliau dalam hal rububiyyah. Beliau ingin gunung ini tidak meletus, akhirnya meletus, bisa. Beliau ingin menang perang tapi kalah. Beliau ingin hujan turun tapi malah kemarau. Beliau ingin tidak lapar, tapi beliau lapar dan seterusnya. Maka yang ada beliau memohon, beliau merangkak, beliau meminta kepada Allah. Kalau akhirnya diberi hujan, diberi kelapangan rezeki dan seterusnya, itu Allah yang memberi atas belas kasih Allah, bukan karena keinginan beliau semata. Berapa banyak keinginan beliau yang tidak sampai begini. Tentu beliau ingin sekali ayah ibunya masuk surga, sampai manusia yang sangat dekat dengan beliau, peninggal ayah ibunya Abu Thalib, tentu beliau ingin Abu Thalib masuk surga, tidak sampai. Ya, inilah beliau tidak mempunyai sifat rububiyah sedikit pun, apalagi uluhiyah. Rububiyah saja tidak ada pada diri beliau, apalagi uluhiyah. Lihat surat-surat kita kaum muslimin hari ini, bukan hanya rububiyah, uluhiyah ditanjungkan kepada Nabi, disematkan kepada Nabi. Maka mereka melakukan ritual-ritual, ibadah-ibadah ditanjungkan kepada Nabi. Mestinya kan, ya Allah, Antar Rahmat, Antar Rahim, Antal Malik, Antal Kudus. Allah yang dipuji. Ini enggak Rasulullah. Ya Rasulullah, Anta Samsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Fauqa Nurin. Ini menyaingi. Mestinya yang disanjung secara langsung seperti itu, Allah Rabbul Alamin, ini ubudiyah, ilahiyah. Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada perintah kita suruh menyanjung beliau, kecuali khabar. Saudara-saudara, manusia paling jujur adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini boleh. Saudara-saudara, manusia yang paling berilmu di muka bumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Jadi ditujukan kepada saudara-saudara, ditujukan kepada manusia, bukan ditujukan kepada Rasulullah. Ya Rasul, engkau manusia paling alim. Ya Rasul, engkau matahari, engkau bulan, engkau cahaya di atasnya. Ya Rasul, ya Rasul. Ini yang boleh, ya Allah. Ya Allah, Anta Rahman, Anta Rahim. Ini boleh. Faham? Jadi sanjungan langsung kepada Nabi itu uluhiyah, tidak boleh. Beliau tidak mempunyai sifat uluhiyah. Bahkan rububiyah beliau tidak memiliki. Wa idza kana Muhammadun Rasulullah shalawatullahi wa salamuhu alaihi bi hadhihi al-matara. Ketika Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini kedudukan beliau. Muhammad asraful anbiya'i wal mursalin, imamul muttaqin, khatamun nabiyyin. Itu keadaannya seperti itu, kedudukannya seperti itu. Fama baluka biman dunahu min ibadillah. Maka bagaimana hamba Allah yang lain? Tentu lebih rendah lagi. Ya, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Ali, Syahabul Qadir Jailani, semuanya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai sifat rububiyah uluhiyah, apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani, apalagi Syekh Fulan, Syekh Fulan, bahini, bahitu, tentu tidak mempunyai sifat rububiyah uluhiyah, tidak bisa mengatur jalan raya alam semesta. Iya. Walaupun ditugasi untuk mengatur jalan raya, ya. Ente jaga lautan ini, jangan sampai ngamuk. Ente jaga gunung ini, jangan sampai meletus. Subhanallah. Mau menyaingi malaikat, Allah telah menciptakan malaikat-malaikat khusus untuk menjaga gunung. Sebagaimana hadis Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sepulang berdakwah dari Taif, disambit, dipukul, beliau berhenti istirahat di samping kebun anggur. Lalu datang Jibril, ya Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menawarkan kepada engkau bahwa malaikat penjaga gunung ini tunduk terhadap perintahmu. Jika engkau perintahkan kepada malaikat penjaga gunung ini untuk mengangkat gunung itu dan menimpakan seorang Taif, maka dia akan lakukan detik ini juga. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, jangan. Jangan. Aku berharap dari sulbi mereka, anak cucu mereka beriman. Inilah Nabi alaihi salatu wassalam begitu sabar di dalam berdakwah. Tidak hari ini berdakwah, besok dapat umat sekian ribu. Hari ini berdakwah, tahun kemudian berkuasa. hari ini berdakwah 3 tahun kemudian punya negara Islam, ini tidak sama. Ini tidak mengikuti cara dakwah Nabi. Alaihi salatu wassalam, beliau sabar di dalam berdakwah. Ya, walaupun hasilnya beliau tidak melihat. Ya. Kemenangan Romawi dan Persia kan beliau sudah wafat. Ya, pasti beliau masih ada Romawi. Seperti ini. Dan beliau mengatakan ini kemenangan kaum muslimin. Wa innahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la dharra. Maka jelas mereka tidak menguasai untuk diri mereka sendiri manfaat dan mudarat. Tidak bisa menguasai, apalagi orang lain. Ya. Kecuali dengan sesuatu yang dia usahakan. Dan itu mengikuti sunnatullah. Mengobati penyakit dengan obat, dengan suntikan, itu pun kan tidak dijamin berhasil. Berapa banyak dokter mengobati tapi gagal, mati. Berapa banyak orang cari duit, cari ini berdagang bisnis tapi gagal, kan kan? Berarti hanya berusaha. وبهذا يتبين سفه أولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم أولياء من دون الله عز وجل. Dari sini jelaslah kebodohan sebagian kaum yang berdoa meminta memanggil orang-orang yang mereka anggap sebagai wali selain Allah. Mereka tidak meninggalkan Allah, tidak. Mereka tetap mengucapkan ya Allah, Allahumma ya Rabb. Tetap mereka tidak meninggalkan itu. Tetapi bentuknya bukan ya Rabb lagi, bukan ya Allah lagi. Bagaimana waktunya? Sekali waktu ya Allah, sekali waktu ya Rasulullah. Sekali waktu ya Jibril, sekali waktu ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya fulan, ya fulan. Disejajarkan dengan Allah. Nah itulah syirik. Orang syirik tidak meninggalkan Allah. Bahkan orang yang berbuat syirik cinta kepada Allah. Yuhibbunahu kahubbillah. Orang-orang yang berbuat syirik itu mencintai berhala-berhala itu sama dengan mereka mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah. Orang-orang syirik mencintai Allah. Orang yang berbuat syirik bakar kemenyan keris ini itu ketika ditanya cinta kepada Allah, cinta. Tapi di samping mereka cinta kepada Allah, mereka juga cinta kepada berhala-berhala itu. Cinta apa? Cinta ubudiyah. Adapun cinta naluriyah, laki cinta kepada perempuan, perempuan cinta kepada laki-laki, ini tidak berakibat syirik. Atau cinta fitrah, anak cinta kepada ayah, ayah cinta kepada anak, ini fitrah, ini tidak mendatangkan syirik. Hanya nanti ujungnya maksiat. Saking cintanya kepada anak, anak berbuat maksiat, dibiarkan. Nah, ujungnya maksiat, tidak syirik. Tidak syirik. Saking cintanya kepada ibu, ibu menyuruh dia berbuat maksiat, dia taati. Apa? Maksiat. Ya. Tetapi yang syirik, cinta ubudiyah. Seperti kecintaan orang-orang al-musyrikin, mencintai Yahud, Yahud, Suwa, Wan, berhala-berhala itu. Atau Lata, Uzza, Hubbat, mana? Atau hari ini, mereka cinta kepada perisnya. Cinta hormat kepada jimatnya. Kepada sifula, bakula, dan seterusnya. Akhirnya cinta ubudiyah. Wa qawluhu wa rasuluh. Kalimat wa rasuluh dan rasulnya. Hada aydan wadfun la yakunu li ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sifat ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada rasul setelah beliau. Li'annahu qasamun nabiyyi, karena beliau adalah khatamnya para nabi. Ini disalah artikan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan kelompoknya. Khatam itu cincin. Inilah kaidah bahasa yang mengalahkan kaidah syar'i. Sesuatu yang sudah diartikan dengan kaidah syar'i, maka tidak boleh dikembalikan lagi dengan kaidah bahasa. Karena khosam dalam tabut memang bisa berarti cincin, tapi maksud khosamun nabiyyin adalah penutup para nabi, bukan cincinnya para nabi, hiasannya para nabi, bukan. Ya, seperti sholat itu artinya apa? Doa. Tapi ketika sudah masuk ke dalam kaidah syar'i, maka sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di dalamnya ada ruku, ada sujud, dan seterusnya. Bukan doa lah. Ya, dan begitu seterusnya. Wa Rasulullah alladhi balagha makanan lam yablughu ahad min al-bashar. Dan beliaulah satu-satunya makhluk yang bisa mencapai satu tempat di mana tempat itu belum pernah dicapai oleh siapapun. Nabi Adam belum pernah mencapai tempat itu. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa belum pernah mencapai tempat itu. Bal wala min al malaikati fi ma na'lam. Bahkan tahu kami, kata beliau Ibn Taymiyyah, walaupun malaikat, Israfil belum pernah mencapai tempat itu. Bahkan Jibril belum pernah mencapai tempat itu. Ya. Illa hamalatul 'arsy. Kecuali malaikat-malaikat pemikul 'arsy. Malaikat-malaikat pemikul 'arsy sampai di situ. Di mana? Di Al-Mustawa, Sidratul Muntaha. Ah, karena dalam riwayat Mi'raj bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril dari Mekah ke Palestine, kemudian naik, kemudian mengetuk pintu pertama, dibukakan, kemudian pintu lagi kedua, dan seterusnya sampai di atas, Jibril tidak ikut. Rasulullah alaihi salatu wassalam sendiri menghadap Allah bila wasitatin, tanpa perantara, langsung berhadapan dengan Allah tetapi tidak melihat. Ini pendapat yang kuat. Dan mendengarkan langsung suara Allah Rabbul Alamin, sama seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Adapun melihat tidak. Pendapat yang rajih sebagaimana yang dipegangi oleh Aisyah, tidak melihat. Tidak melihat. Aisyah mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, maka dia dusta. Adapun ucapan Ibn Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah, maka yang dimaksud adalah manamiyah. Masih ingat melihat ada berapa? Ada basariyah, ada qalbiyah, ada manamiyah. Basariyah melihat dengan mata kita. Qalbiyah melihat dengan hati. Masih ingat hadis ihsan? Ya. Jibril bertanya, "Wa huwa al-ihsan?" Apa jawab Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Ini jawaban Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh Jibril tentang ihsan. Apa? Beribadah seolah-olah melihat Allah. Dengan mata? Tentu tidak. Dengan hati. Berarti melihat dengan hati ada. Ini bukan tarekat-tarekat sufiyah. Ada melihat dengan hati. Melihat kebesaran Allah, bahkan melihat Allah sendiri dengan hati. Atau manamiyah, melihat dalam mimpi, melihat ketika tidur. Nah, mungkin yang dua itu, dengan qalbiyah atau manamiyah. Adapun basariyah, melihat dengan mata, maka yang rajih tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah dengan mata. Dan bahkan seluruh makhluk tidak pernah melihat Allah kecuali nanti di akhirat, di mahsyar, di neraka, di jannah bisa dilihat. Ya, yes. Ah, melihat dengan kenikmatan nanti di jannah. Waqala ila ma fawqa as-sama'i as-sabi'ah. Beliau sampai di atas langit yang ketujuh. Beliau sampai di sebuah tempat yang berada di atas langit ketujuh. وصل إلى موضع سمع فيه طريف أقلام القضاء الذي يقضي به الله عز وجل. Beliau sampai di sebuah tempat di mana di tempat itu bisa mendengar deritan pena. Deritan pena yang dipakai oleh Allah untuk menulis takdir. Allah menulis takdir segala sesuatu yang akan terjadi di jagat raya ini. Nah, keluar suara deritan pena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar. Ini keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah tidak berikan kepada yang lain. Ya. Ma wassala ahadun fi ma na'lam ila hadha al-mustawa. Setahu kami, kata beliau, tidak ada satupun manusia yang mencapai tempat itu. Tidak Adam, tidak Idris, tidak Nuh, tidak Hud, tidak semuanya. Ada di Mustafa. Hanya beliau, Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mencapai tempat itu. Ya. Wa kallamahu Allah 'azza wa jalla biduni wasitatin. Dan Allah berbicara kepada beliau. Berbicara, betul-betul berbicara. Oh, itu wahyu, itu pernyataan, itu perintah larangan. Kalau itu kita semua juga. Ya, kita semua kan diajak bicara oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kita diajak bicara oleh Allah, tapi bukan dengan suara Allah. Suara siapa? Suara guru kita menyampaikan ayat itu. Gurunya lagi, suara sahabat, suara Rasulullah alaihi wasallam. Bahkan suara Jibril saja tidak. Kita tidak mendengar suara Jibril. Nah, maka perkataan Allah berbicara kepada Muhammad, Allah berbicara kepada Musa alaihi wassalatu wassalam, itu betul-betul bicara. Bukan Nabi Muhammad yang berbicara kepada Allah, bukan Nabi Musa yang berbicara kepada Allah. Sebab kalau itu kita juga bisa. Ya Allah, aku menyembahmu ya Allah. Saya sedang berbicara kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan. Berarti saya sedang berbicara kepada Allah. Maka orang-orang Jahmiyah mengatakan, wa kallamallaha, wa kallamallaha Musa taklima. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, wa kallamallahu, wa kallamallahu Musa taklima. Allahnya yang fa'il, Musanya yang maf'ul. Kalau Jahmiyah, Musanya yang fa'il, Allahnya yang maf'ul. Maka wa kallamallaha. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah membaca wa kallamallahu, Allahnya yang berbicara. Sampai di sini Jahmiyah masih bincang elak. Karena kan tinggal salah bahasa saja ya. Tapi wa kallamahu rabbuhu, tidak bisa berkutik. Wa kallamallahu Musa taklima, mereka masih bisa melihat dengan ayat itu. Tapi wa kallamahu rabbuhu, Allah berbicara, Tuhannya, Tuhannya Nabi Musa berbicara kepada Nabi Musa. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia masih bisa mengelak. Dalam bahasa Arab enggak bisa mengelak. Wa kallamahu rabbuhu. Mau mengelak bagaimana? Enggak mungkin rabbahu. Karena ada hu di situ. Yang belajar nahwu pasti paham itu. Ya, nah, maka ini salah satu bukti bahwa bahasa Arab ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, misalnya, masih bisa diotakan. Ya, karena kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Tuhannya berbicara kepada dia, kan bisa saja dia berbicara kepada Tuhannya, kan bisa melihat seperti itu. Tapi wakallama hurufuhu tidak bisa diotakan. Inilah keilmiahan bahasa Arab. Ya, ketinggian bahasa. Bahasa yang sengaja dipilih oleh Allah Rabbul Alamin untuk menurunkan firman-firman-Nya. Tidak kebetulan. Kebetulan saja Nabi Muhammad orang Arab. Ya pasti bahasa. Coba kalau Nabi Muhammad orang Kasih, tentu bahasa Sunda. Mungkin bisa, bagaimana seperti kebetulan? Tidak bisa. Allah sengaja pilih manusia yang akan dipilih oleh dia adalah orang Arab, orang Quraisy, Bani Hasyim. Itu sengaja. Sengaja, bukan terbuka. Maka memilih bahasa Arab juga sengaja. Semuanya tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Bagi kita ya. Tentang berbicara sama antara beliau dengan Nabi Musa, bahkan Nabi Ibrahim. Ya, disebutnya Nabi Musa sebagai kalamullah, orang yang pernah diajak bicara oleh Allah, bukan pembatas. Karena Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Ibrahim juga diajak bicara. Seperti disebutkannya Nabi Ibrahim sebagai Khalilur Rahman, Khalilullah, ini pun juga pembatas. Bukan pembatas. Karena Nabi Muhammad SAW juga Khalilullah. Wa arsalahu ila al-khalqi kaffah, dan Allah mengutus beliau kepada seluruh makhluk, tidak ada perkecualian. Yang Arab, yang Eropa, yang Jawa, yang Sunda, semua. Adapun para nabi dan rasul sebelum beliau khusus untuk umat tertentu. Nabi Hud untuk kaum siapa? Kaum A, khusus. Nabi Saleh untuk kaum mana? Kaum Samud. Nabi Musa untuk siapa? Bani Israel. Nabi Isa, Nabi Harun, Yahya untuk Bani Israel. Adapun Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Ini satu di antara lima kelebihan beliau dibanding nabi-nabi yang lain. Ada lima kan? Ini salah satu. Yes. Wa ayyadahu bil ayat al-azimah. Allah menguatkan beliau dengan ayat-ayat yang besar. Apa ini maksud? Tanda-tanda mukjizat. Allati lam takun li ahadin min al-bashar aw ar-rusul qablahu. Di mana tidak ada manusia, tidak ada rasul sebelum beliau yang mendapatkan apa? Apa kira-kira? Nabi Musa belum pernah mendapatkannya, Nabi Ibrahim belum pernah mendapatkannya, nabi-nabi yang lain belum pernah mendapatkannya. Mukjizat terbesar. Wahuwa hadzal Qur'anul Azim. Dia adalah Al-Qur'an Al-Azim. Mukjizat terbesar. Lebih besar dari tongkatnya Nabi Musa. Lebih besar dari perahunya Nabi Nuh. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan dan seterusnya. Semuanya kalah dengan kebesaran Al-Qur'an. Kenapa kira-kira? Mukjizat ada dua macam. Mukjizat yang bisa dirasakan, dinikmati oleh orang yang hidup waktu itu. Siapa yang menikmati mukjizatnya, tongkatnya dari Musa? Yang hidup, yang melihat, yang menyaksikan, yang hidup hari itu. Yang datang tinggal ceritanya saja. Jadi, gitu juga. Bagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Hud, mukjizat Nabi Muhammad juga, seperti mengeluarkan air dari jari. Itu kan bisa dinikmati oleh orang-orang yang hidup hari ini. Satu mangkok susu, sudah pernah kita baca hadisnya, cukup mengenyangkan 80 sampai 90 orang. Siapa yang menikmati yang hidup di hari ini? Yang lebih besar apa? Mukjizat yang bisa dinikmati orang yang hidup di hari itu dan orang yang hidup sekarang ini bahkan sampai akhir zaman. Apa? Al-Qur'an. Ya. Nah, tentu kita tidak akan bisa merasakan kemujizatan Al-Qur'an kalau tidak mempelajari Al-Qur'an. Tafsirnya, ta'wilnya, mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang am, mana yang khas, mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Maka para ulama merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika mereka menafsirkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, geleng-geleng kepala mereka. Kenapa? Menakjubkan. Satu ayat memperkuat ayat yang lain. Satu ayat menjelaskan ayat yang lain. Tidak ada yang saling bertentangan. Maka kata Allah, "Lau kana min 'indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pasti di sana sini terdapat perselisihan. Di halaman sekian mengatakan begini, halaman lain membantahnya. Sebagaimana buku yang kita dapat Al-Qur'an tidak. Siapa yang bisa menikmati? Tentu yang berilmu. Ilmu yang terbesar. Ilmu tafsir, ilmu yang terbesar. Kenapa? Ilmu untuk mengetahui apa maksud Allah. Ilmu yang terbesar. Dengan ilmu tafsir kita jadi, oh maksud Allah seperti itu ya. Ilmu yang terbesar. Ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir tidak mungkin kita bisa mengetahui tanpa sunnah, tanpa hadis. فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي آيَاتِ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ أَبَدًا. Kata Al-Qur'an ini tidak ada tandingan di ayat-ayat di mukjizat-mukjizat para nabi yang terdahulu. Tidak bisa ditandingi. وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلِكَنَيْتُ أَمَّا تَعَالَى بِالْفِرْمَانِ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. Mereka mengatakan, kenapa tidak diturunkan ayat dari Tuhannya? Jadi maksud mukjizat. Ya, ini kebiasaan Bani Israel. Bani Israel selalu meminta tanda, selalu meminta ayat, selalu minta mukjizat agar mereka beriman. Maka turunlah mukjizat tanda. Turun manna dan salwa dari langit. Mengucur air 12 mata air dari batu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Terbelahnya lautan dan seterusnya. Ini Bani Israil. Adapun para sahabat tidak. Para sahabat tidak. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminta tanda. Ya Rasulullah, berikanlah tanda agar kami beriman. Tidak. Tidak. Tanda itu muncul, mukjizat itu muncul setelah mereka beriman. Sebagai anugerah dari Allah, berbeda dengan Bani Israil Yahudi. Diturunkan tanda ketika mereka meminta. Dan mereka beriman. Saat itu, lama-lama, kubur lagi, maksiat lagi. Inilah Bani Israil. Sangat jauh dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. قل إنما الآيات عند الله. Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan innamal ayatu indallah. Sesungguhnya ayat-ayat itu di sisi Allah. Jadi terserah Allah. Terserah Allah mau berikan atau tidak. Oleh karena itu mukjizat-mukjizat yang muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat-saat dibutuhkan. Kapan makanan yang didoakan oleh Nabi sedikit cukup untuk ribuan orang? Kapan? Dalam perang Tabuk, di saat persediaan melipis, sementara masih jauh pulang ke Madinah, kan sangat dibutuhkan. Tidak setiap hari. Asal ada makanan dibawa ke Nabi, sedikit pasti cukup. Setiap hari. Gak usah kerja, gak usah bertani. Enggak, makanan dikit aja. Minta doa Nabi. Enggak seperti itu. Nabi enggak ajarkan seperti itu. Maka mukjizat-mukjizat para sahabat muncul di saat-saat dibutuhkan. Tidak seperti Bani Israil. Enggak ada masalah apa-apa nih. Minta mukjizat. Ya. Puncaknya mereka mengatakan, lan nu'mina hatta narallaha jahratan. Kami akan beriman ya Musa, kalau apa? Kalau Allah kelihatan di sini nih. Kita melihat Allah di sini jahrah, jelas nyata, baru kami mau beriman. Langsung disambar geledek mereka mata. Ini puncaknya. Orang enggak ada perlunya, apa perlunya? Ya. Ini kelebihan orang-orang yang berada di sekeliling Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang berada di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Itu sengaja Allah pilihkan. Masih ingat takwilan tafsiran dari hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguh Allah tidak melihat rupa kalian, tidak melihat jasad kalian, tapi yang dilihat hati kalian. Apa tafsiran dari hadis ini dari para imam berdasarkan hadis-hadis yang ada, bahwa Allah melihat seluruh hati manusia. Seluruh hati manusia. Berapa triliun manusia itu hatinya dilihat oleh Allah. Ini sebelum diciptakan. Allah Maha tahu. Maka Allah melihat hati mereka yang terbaik adalah hatinya para nabi dan rasul. Hatinya para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul, siapa yang hatinya paling baik? Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di luar para nabi dan rasul yang 124,000 itu, Allah lihat hatinya. Siapa yang terbaik? Hatinya Abu Bakar, hatinya Umar, hatinya Utsman, hatinya Ali, Bilal, Sa'ad, Zubair dan seterusnya. Para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Maka Allah kumpulkan hidupnya seorang nabi yang mempunyai hati terbaik dengan seorang manusia biasa yang bukan nabi yang punya hati terbaik, dikumpulkan. Maka bertemunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Bilal, dengan Zubair, ini pun bukan kebetulan. Allah telah aku. Maka jangan berandai-andai. Coba waktu saya lahir tahun 571 Masehi, ya. Coba saya lahir waktu itu bersama Nabi, kan saya jadi sahabat. Jangan berandai-andai, ya. Bisa jadi sahabat, bisa jadi Abu Jahal juga, ya. Ada dua-duanya kemungkinan. Maka jangan merasa bahwa ini cuma karena masalah waktu. Jangan sombong. Bukan antara waktu, beda. Allah tahu siapa para sahabat, Allah tahu siapa kita. Kan sebagian sahabat kan ada yang dilapori oleh sebagian kami. Enak kalian bertemu Nabi, sholat di belakang Nabi, membela Nabi, hidup bersama Nabi, enak kalian. Ya, yeah. Dibantah oleh seorang sahabat, jika engkau hidup bersama Nabi, lahir bersama Nabi, bisa ikut Nabi, bisa ikut Abu Jahal pula. Dua-duanya kemungkinan. Ya? Maka syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, anugerah yang besar. Bahwa kita lahir di negeri kita ini, ayah ibu kita muslim, ini pun satu nikmat. Sebabnya Allah takdirkan kita lahir di Jepang, lahir di China, lahir di Amerika, Inggris, Perancis. Kita tidak kenal siapa Allah, siapa Rasulullah, apa itu Al-Quran, apa itu Islam. Kita tidak kenal. Nah, nikmat besar. Kita lahir di negeri muslim Indonesia ini. Ya, kita menjadi seorang muslim. Dari kecil kita diajari ngaji, ke TPA dan seterusnya. Nikmat yang sangat besar. Kita syukur. Islam, keturunan. Nikmat. Ya. Jangan dicaci lagi Islam keturunan. Ya. Masa mau kafir keturunan? Mendingan Islam keturunan daripada kafir keturunan. Ya, orang banyak mencaci lagi Islam keturunan. Dasar Islam keturunan, Islam keturunan. Nikmat Islam keturunan. Ya, syukuri. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaika al-kitaba yutla 'alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka bahwa kami telah turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Kitab. Cukup. Cukup sebagai mukjizat. Tidak perlu tambahan lain lagi. Kalau ada tambahan lain, itu kehendak Allah. Bukan menyempurnakan Al-Quran. Bukan, Al-Quran sudah sempurna mukjizat yang terdapat. Al-Kitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Ada Al-Kitab di ayat lain yang dimaksud Taurat dan Injil. Ya, innal ladzina utul kitab, kan sama-sama Alkitab. Alkitab di situ Taurat dan Injil, Alkitab di sini Al-Qur'an, ini pun ilmu tafsir. Enggak bisa ketika Alkitab maka yang dimaksud anut, enggak bisa. Bisa Al-Qur'an, bisa Injil, bisa Taurat. Bagaimana siap susunan dari ayat itu? Kita harus paham. Kita harus belajar. Maka wajib bagi kita belajar ilmu tafsir. Baru setelah itu menafsirkan. Kalau tidak, maka jangan. ambil ucapan ulama, ambil fatwa ulama, itu lebih selamat daripada kita menafsirkan sendiri. Jangan menafsirkan Al-Quran kecuali dengan ilmu. Ini terdapat dalam surah Al-Ankabut 52. Hadza yakfi an kulli syai. Ini sudah cukup dibanding dari segala sesuatu yang ada. Cukup, Al-Quran cukup. Walakin liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Akan tetapi ini cukup buat siapa? Buat orang yang punya hati. Buat orang yang punya pendengaran dan dia menyaksikan. Ada berapa banyak orang tuli padahal dia mendengar, buta padahal dia bisa melihat, bisu padahal dia bisa bicara. Allah katakan buta, tuli, bisu, padahal ketiga-tiganya berfungsi. Ammal mu'rid, adapun orang yang berpaling, fasayaqulu kama qala man sabaqahu, maka dia akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang terdahulu. Apa? Hadza asatirul awwalin. Ini dongeng-dongeng dulu. Dongeng. Ada 7 pemuda tidur di goa selama 300 tahun, dongeng-dongeng dulu. Karena itu apapun kehebatan, apapun sebesar apapun, keutamaan sebesar apapun, bagi orang yang tidak dapat hidayah, enggak ada arti. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada artinya di mata Abu Jahal Abu Lahab? Padahal beliau manusia yang sangat mulia. Maka kita tidak cari. Kita kan sering begitu ya. Kita ada cari-cari. Ya. Di mana ustaz ini, di mana ulama ini, sampai jauh kita samperin, kita cari-cari. Tetangganya malah enggak kenal. Tetangganya malah cuek-cuek saja. Kan seperti itu kan? Karena ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang punya hati, ada yang tidak. Ada yang diberi hidayah, ada yang tidak. Rasulullah alaihi salatu wassalam manusia paling mulia. Tapi di hadapan Abu Jahal Abu Lahab enggak ada apa-apa, bahkan musuh. الحاصل أن محمدا صلى الله عليه وسلم ورسول الله وخاتم النبيين. والحاصل كسمبولا وهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أدلى رسول الله وصول الله dan خاتم النبيين penutup para nabi. Kenapa tidak disebut penutup para rasul? Sedikit nantan dibahas oleh beliau. Kenapa tidak disebut penutup para rasul? Kenapa disebut penutup para nabi? Kenapa? Penutup para rasul belum tentu penutup para nabi. Rasul sudah ditutup, gak mungkin ada rasul lagi. Nabi? Kan nabi belum tentu rasul. Ya, rasul sudah gak ada lagi. Nabi mungkin ada. Gitu ya. Tapi kalau disebut khatamun nabiyyin yang lebih rendah, yang lebih rendah saja sudah tidak ada lagi, apalagi yang lebih tinggi rasul. Ini menunjukkan bahwa ucapan Allah, ucapan yang betul-betul dari yang Maha Benar, Rabbul Alamin, tidak sembarangan. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Khatamallahu bihi an-nubuwwata war-risalata aidan. Allah mengakhiri kenabian, bahkan mengakhiri risalah dengan beliau. Jadi setelah beliau diutus, kemudian beliau wafat, maka berakhir kenabian, terputus wahyu, wahyu yang selama ini turun di sepanjang zaman, diawali dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Adam, Nabi Iblis, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan seterusnya, putus. Tidak ada wahyu. Maka jika hari itu, kalau ada seorang yang salah atau Nabi salah, maka turun wahyu meluruskan kesalahan itu. Misalnya ketika beliau bermuka masam kepada seorang buta, ketika beliau tidak mengucapkan insyaallah ketika ditanya tentang ashabul kahfi, ketika beliau mengharamkan yang halal yaitu madu dan seterusnya, maka turun ayat. Bahkan bukan hanya beliau. Ketika Ubadah bin Samit menzihar istrinya, yes, dan itu keliru, salah. Zihar bukan berarti salah. Itu kebiasaan dari dia, turun waktu. Yes. Dan seterusnya, banyak kejadian di zaman sahabat, ketika Nabi masih hidup, turun waktu. Yes. Nah, setelah Nabi wafat, tidak ada. Tidak turun wahyu lagi. Maka jika Abu Bakar salah, ia salah. Jika Umar salah, ia salah. Tidak ada wahyu yang akan meluruskan. Wahyu telah terputus. Yes. Ini yang ditangisi oleh seorang wanita tua. Seorang wanita tua menangis beberapa hari setelah Nabi wafat. Beliau pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar berkunjung ke wanita tua ini, meneruskan kebiasaan Nabi, sering mengunjungi wanita tua ini. Menangis ketika Abu Bakar dan Umar menemui wanita tua ini, beliau sedang menangis. Abu Bakar menghibur dengan mengatakan, jangan menangis. Apa yang didapat oleh Rasulullah SAW sekarang ini jauh lebih baik dari apa yang beliau dapatkan waktu masih hidup. Makanya kita isi. Beliau lebih senang sekarang daripada dulu waktu masih hidup. Waktu masih hidup ya lapar, ya sakit hati, ya ini, ya itu, sekarang tidak ada lagi. Kenapa ditangis? Beliau menjawab, wanita tua itu menjawab, bukan itu aku menangis. Yes. Aku menangis karena apa? Qad inqata'al wahyu. Karena wahyu telah terputus. Kita tidak menyaksikan wahyu turun. Tidak menyaksikan Jibril berupa dihiyahan kalbi atau berupa orang Arab Badui datang di hadapan Nabi. Wahyu tidak turun lagi. Ketika kita berselisih, ketika kita ada masalah, turun wahyu. Sekarang tidak lagi. Langsung Abu Bakar dan Umar ikut menangis. Ini pemahaman para sahabat. Yes. Bahwa terputusnya wahyu adalah musibah yang sangat besar. Maka musibah terbesar adalah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lebih besar dari itu. Meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah musibah terbesar. Iya. Yes. Karena itu beliau bersabda, aku adalah pengaman para sahabat. Jika aku mati, maka akan terjadi sesuatu pada diri sahabat. Benar? Beliau wafat, terjadi sesuatu. Umar seperti orang tidak waras, kesana kemari bawa golok. Dia mengatakan bahwa Rasulullah tidak mati, Rasulullah tidak mati. Dia juga mengatakan, para sahabatku adalah pengaman dari umatku. Jika para sahabatku sudah tidak ada, akan terjadi sesuatu pada umatku ini. Maka betul, Abu Bakar wafat, Umar wafat, timbul apa? Khawarij. Muncul lagi Qadariyah. Muncul lagi Rafidhah. Apalagi para sahabat habis. Khawarij, Qadariyah, Rafidhah muncul di saat para sahabat masih banyak yang hidup. Ibnu Umar kan menyaksikan tokoh Khawarij, Ma'bad al-Juhal. Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib menyaksikan orang-orang Rafidhah, Qadariyah. Ya. Nah, ketika para sahabat habis tahun 110 Hijrah, maka terjadilah apa yang terjadi. Aliran-aliran sesat bermunculan. Dan begitu itu. Maka akan selamat umat ini kalau selalu berpegang kepada manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dan pasti akan sesat. Pasti akan menyimpang ketika kita tidak mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Entah jadinya Qadariyah, entah jadinya Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidhah, bahkan keluar dari Islam bisa. Dengan tidak mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. لأنه إذا انصفت النبوة وهي أعم من الرسالة. Dan nubuah lebih umum dari risalah. Nubuah Nabi. Risalah Rasul. Nabi ada berapa? Iya, 124.000. Rasul ada berapa? Iya, 313. Berarti Nabi lebih umum dari Rasul. Maka dikatakan bahwa beliau penutup para Nabi ini lebih umum. Nabi saja tidak ada lagi, apalagi Rasul. لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأقل. Karena dengan tidak adanya yang umum, maka yang khusus pasti tidak ada. Ya, hari ini tidak ada dokter. Berarti apa saja tidak ada, mau dokter spesialis, mau dokter mata, mau dokter anak. Tapi kalau hari ini tidak ada dokter anak, berarti dokter yang lain masih ada. Yang khusus, yang umum mewakili yang khusus. Yang umum berarti semuanya mencakup. Rasulullah alaihi salatu wassalam huwa khatamun nabiyyin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi setelah beliau. Ya, kita bertanya jawab. Tadi dikatakan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk kaumnya saja. Kenapa? Kenapa Allah? Allah seperti itu. Ya, kenapa Allah? Pertanyaan seperti ini kan bisa saja nanti diperluas. Kenapa Babi Haram? Kenapa subuh 3 rakaat, 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa tidak terjawab? Pertanyaan kenapa tidak boleh diajukan kepada Allah? Ya. Apa yang menjadi ketetapan Allah wajib bagi kita mengimani? Allah tidak boleh ditanya. Allah yang akan bertanya. Kenapa engkau berzina? Kenapa engkau minum khamr? Kenapa engkau tidak salat? Allah yang akan tanya. Kita tidak boleh bertanya kepada Allah. Ya. Kenapa pasaran tidak boleh di Allah? Kenapa zina haram ya Allah? Kenapa salat wajib ya Allah? Tidak boleh. Apakah kaum-kaum yang lain tidak memerlukan hidayah dari Allah? Tentu, seluruh kaum memerlukan hidayah. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Ya. Kenapa Al-Quran untuk semua kaum, sedangkan kitab-kitab sebelumnya hanya untuk kaum tertentu? Sama, ini pendapat Allah. Ya. Bukan berarti bahwa ada kaum yang tidak diutus seorang rasul. Tidak. Karena Allah telah mengatakan wa likulli ummatin rasul. Setiap umat pasti ada rasulnya. Setiap umat pasti ada rasulnya. Maka rasul kan, para nabi dan rasul kan banyak sekali, 124.000. Jadi, bahkan satu kaum yang belum kedatangan rasul, seseorang yang belum kedatangan dakwah, maka dia tidak bisa disalahkan. Dia akan diuji dari. Walaupun dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan maksiat, tidak langsung masuk neraka, akan diuji. Apakah boleh berpergian dengan yang bukan mahram dalam satu mobil untuk pelakunya ini? Tidak jelas pertanyaan, safar atau tidak? Kalau tidak safar, boleh. Kalau ini wanita, kalau laki-laki, ya tentu safar atau tidak, laki-laki tidak perlu dengan mahram. Yang harus dengan mahram adalah wanita, itu pun ketika safar. Maka wanita yang tinggal di Bintaro ini misalnya, pergi ke BSD, pergi ke Kebayoran tanpa mahram, tentu boleh. Yang tidak boleh adalah safar. Adapun satu mobil laki perempuan, maka bisa diatasi ya. Yang paling depan laki-laki semua, yang tengah perempuan semua, yang paling belakang laki-laki semua, tidak campur aduk. Itu pun ketika Allah. Ketika bisa diusahakan bahwa seluruh satu mobil laki-laki semua, mobil yang ini perempuan semua, tentu kita pilih yang itu. Ya. Adapun satu apa berkumpulnya laki dan perempuan tidak baik, itu laki-laki manapun, perempuan manapun. Gitu. Artinya begini. Jangan sampai si akwat ini campur aduk dengan ikhwan satu angkot, enggak mau. Maunya dengan perempuan semua. Ya. Nah, berhubung di mobil ini ada ikhwannya, dia enggak mau. Maka dia milih naik angkot. Ya, naik bus. Padahal di situ laki-laki juga. Nah, ini lebih karena gengsi, ada ikhwan sama-sama ngaji. Ah, ini penting. Mau laki mau perempuan mana saja. Ya, bahkan dengan ikhwan lebih terjaga. Insya Allah sudah ngaji, bisa menjaga pandangan. Kalau orang-orang sembarangan kan baru tidak terjaga. Nah, hal seperti ini. Ya, jangan sampai si akhwat-akhwat ini atau si ikhwan-ikhwan ini duduk manis dan seterusnya itu di situ doang gitu. Bersama dengan sesama ngaji. Begitu yang di luar sana sepertinya bebas. Ya, ini keliru. Ya. Jadi kita menjaga diri itu karena Allah, bukan karena lingkungan. Ya, bagaimana orang-orang awam? Ya, ini di mana nih pakaiannya jangan begini nih. Ya, kalau sono boleh pakaian begitu. Jangan seperti itu. Kita dimanapun kita berada, kita taat kepada Allah, bukan di lingkungan saja. Nabi pernah mendengar goresan pena Allah yang menulis di Lauh Mahfuz. Bukankah semua telah ditulis ribuan tahun sebelum langit dan bumi? Suaranya, ya. Tentu tulisan sudah selesai. Ya. Tetapi apakah Allah tidak sanggup merekam suaranya? Lalu suaranya terdengar? Gitu. Karena semua dalil kan harus kita imani. Bahwa rufi asil aklam, wajabatis suhuf, pena telah diangkat, tinta sudah kering, tentu kita imani dalil itu. Tidak ada tulisan lagi. Tidak ada menulis lagi. Adapun suara deritan itu masih ada. Dan itu mudah bagi Allah. Ya, saya ngomong hari ini seperti ini, suara saya ini masih ada sebulan lagi. Itu kita tidak heran. Apalagi Allah, Rabbul Alamin. Gitu ya. Sebab kalau ini kita tolak, berarti kita memegang satu dalil, membuang dalil yang lain. Kenapa firqah Qadariyah, Syiah dan lain-lain lebih mendominasi sampai ke pelosok-pelosok daripada Ahlussunnah wal Jamaah? Memang sunnatullah seperti ini. Kebaikan itu sedikit. Di antara manusia yang ada di Jakarta Raya ini, mayoritas muslim apa non-muslim? Nanti bisa jawab, mayoritas non-muslim. Berarti muslim sedikit. Di antara kaum muslimin yang bermanhaj yang hak ini, ya, lebih banyak yang mana? Nanti bisa jawab. Ya, yang taat dengan yang tidak taat, lebih banyak mana? Makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Nah, maka salah satu nama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Ghuraba. Yang aneh, yang asli. Karena yang akan masuk surga memang sedikit. Ingat dari Sahih Imam Muslim bahwa setiap 1000 orang, berapa yang akan masuk neraka? 999. Satu yang masuk surga. Berarti orang baik sedikit. Saya dan suami akan berangkat haji. Tapi pada saat 1 jam terakhir sebelum keberangkatan, pihak penyelenggara menyatakan bahwa visa saya tidak bisa atau belum keluar dan saya diminta menunggu 3 hari lagi. Sementara suami saya visanya tidak bermasalah. Bila suami tidak berangkat saat itu juga, maka tiket akan hangus. Ini pertanyaannya mana? Suami saya akhirnya berangkat duluan dan akan menunggu saya di Mekah dan akan menemani saat nanti saya umroh. Apakah boleh saya berangkat terpisah dari mahram saya? Oh itu, nggak boleh, nggak boleh. Ya, kita bicara masalah hukum, kita bicara masalah hukum. Karena dari Cengkareng ke Jeddah itu safar bukan? Tentu semua orang sepakat mengatakan safar. Safar harus dengan mahram. Ya, yes. Safar harus dengan mahram. Al-Quran adalah petunjuk dan penawar bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran juga petunjuk bagi manusia. Bagaimana memahami kedua ayat tersebut? Bagus pertanyaannya. Ya, dan di satu ayat hudanil muttaqi, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau tidak bertakwa enggak dapat petunjuk. Kan begitu. Di ayat lain hudanil nas, petunjuk bagi manusia. Apa kira-kira jawaban? Ya. Petunjuk ada dua. Banyak ya, yang dalam hal ini ada dua. Apa? Hidayah atau taufiq? Hidayah atau taufik itu hudalinna. Di samping ada hidayah taufik, ada hidayah tulbaya. Ya. Hidayah taufik adalah petunjuk dari Allah sehingga yang kafir jadi beriman, yang malas sholat jadi rajin sholat, yang pembohong jadi jujur, yang malas jadi rajin. Ini hidayah taufik. Nabi tidak punya. Siapa yang punya? Allah. Di samping hidayah atau taufik ada hidayah atau bayan. Nih, cara sholat seperti ini, cara wudhu seperti ini, cara manasik haji seperti ini. Ada pada siapa? Rasulullah SAW. Maka sekali lagi baca Al-Quran harus dengan tafsir. Mana hidayah atau bayan, mana hidayah atau taufik. Walaupun dua-duanya bukan dan lina dari al-muttaqi. Bolehkah menamakan anak laki-laki dengan Umar Al-Faruq? Enggak boleh, Umar saja. Al-Faruq milik Umar bin Khattab. Ya, yeah. Sahabatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itu gelar dari Nabi, tidak boleh kita sandang. Ya, yeah. Al-Faruq As-Siddiq Dunurain, kalau mau mengucap tidak baiknya, lebih lebih baik. Tidak boleh kita sebut itu julukan, itu gelar, gulu, Umar saja, atau Utsman, atau Ali, Zaid, nama-nama sahabat, jangan gelar. Haruskah kita kurban di masjid? Jika masjid di dekat rumah menjual kulit kurban untuk disedekahkan ke anak yatim, kalau kau seperti itu ya jangan. Karena kulit hewan tidak boleh dijual, kulit hewan bagian dari hewan kurban harus diberikan. Kalau kau seperti itu jangan. Cari yang memang tidak menjual kulit. Kalau enggak, potong sendiri. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah potong kulit? Potong sendiri, cacak-cacak sendiri, bagi sendiri. Ya, ada tambahan pahala. Benarkah dalam Fathul Bari ada hadis tentang seseorang yang mendatangi kubur Nabi dan berdoa melalui Nabi atau bertawassul melalui Nabi? Jika memang ada, apa tafsirnya? Kalau yang dimaksud Sahih Bukhari tidak ada. Kalau di Fathul Bari nukilan mungkin ada, saya tidak tahu. Dan apa yang ada di Fathul Bari bisa saja dibawakan oleh Ibnu Hajar untuk membantah ini, kan bisa saja. Ya. Curangnya korekot-korekot sufi ya, seperti ini ada di Fathul Bari, memang ada dibawakan oleh Ibnu Hajar untuk membantah. Ya. Sebagaimana di majelis ini kan kita bawakan ucapan orang-orang sah ya, untuk kita bantah, bukan untuk kita ambil sebagai rujukan. Kapankah waktu sholat duha yang paling utama? Di awal siang atau menjelang subuh. Yang paling utama ketika matahari penggalak, ketika unta-unta kepanasan, mungkin jam 7:30. Waktu gulingnya ketika matahari sudah terbit sampai saat-saat sebelum matahari di istiwa, sebelum matahari di tengah-tengah. Bagaimana bantahan terhadap syubhat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa tidak patuh terhadap perintah Allah yang menyuruh salat 50 kali dalam sehari semalam pada peristiwa Mi'raj? Beda antara memohon kepada Allah dengan tidak patuh. Karena tidak patuh adalah tidak melaksanakan perintah Allah, sedangkan beliau memohon. Memohon kepada Allah dan Allah yang mentakdirkan itu. Karena beliau kan maksud. Beliau kan maksud. Jika apa yang dilakukan oleh beliau itu keliru, maka tentu Allah tidak akan mengabulkan. Ya. Berarti apa yang dilakukan oleh Nabi memohon dari 50 waktu menjadi 5 waktu, maka ini sesuatu yang tidak bermakna. Dan Allah mengabulkan permohonan. Bagaimana hukum jual beli apabila kita menawar suatu satu barang dengan harga yang diberikan seseorang kepada kita, kemudian harga tersebut kita tawarkan kepada orang lain dengan harga yang berbeda dengan harga penawaran pertama? Ya memang seperti itu kan, jual beli kan gak mungkin kita beli 1000 kita jual 1000, ya gak mungkin kita beli 1000 kita jual 1500 atau 2000 atau bahkan 100.000, silahkan kalau ada yang mau, kan gitu. Hanya barangnya itu harus kita miliki. Barangnya itu harus kita miliki. Tidak boleh. Ente mau apa? Motor 10 juta ya. Nah, kita cari-cari ke sana. Kita sudah tawarkan. Intinya tidak boleh menjual sesuatu yang belum kita miliki. Itu barang. Adapun proyek pekerjaan tidak boleh diperjualbelikan. Kan aman. Sekiranya dengan standar pikiran kita yang minimal saja, kita akan tahu bahwa itu tidak boleh, tidak benar dan malu. kita diberi kerjaan, ya, tolong bikinin ini, jadi hari anu panjang sekian, lebar sekian. Kita nyuruh orang lagi. Coba kalau yang nyuruh ini tahu, kita malu, kan? Ayo di sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa itu apa? Kalau ketahuan orang malu itu dosa. Berarti sadar itu dosa. Bagaimana masih nanya-nanya? Saya kira itu jelas dan banyak yang terjadi. Saya diberi amanah proyek sebesar 500 juta, saya disuruh kerjain, saya suruh orang lain lagi kerjain. Bagaimana ini? Ya, kita tahu. Maka jangan pura-pura tidak tahu, lalu menganggap kan boleh saja proyek dijual, kan saya sudah dapat proyek dijual lagi. Jangan. Kalau tidak sanggup, bilang tidak sanggup. Dia bisa cari orang lain yang bisa mengerjakan. Ya? Oh, uang dulu, malah boleh itu. Salam kan? Salam adalah menjual sesuatu uang dulu barang belum ada. Ini boleh. Ya? Yang tidak boleh menjual sesuatu yang belum kita miliki, ya. Biasanya salam ini lebih kepada apa? Sesuatu yang dibikin. Kalau bikin lemari begini, begini, begini, kan belum ada lemari. Ini salam istilah. Boleh. Ya, kita akhiri. Sebenarnya lagi, pengurus masih belum mengizinkan anak-anak untuk dibawa. Ya, jadi mohon ibu tidak membawa anak, kecuali bisa mendampingi. Subhanallahumma wa bihamdika, subhanallah.